SMA. Bersenang-senang bersama kawan-kawan sahabat seperjuangan. Di Andika, dengan sebangku menjadi saksi dari masa lalumu, membagi suka duka serta canda dan tawa di sepanjang hari. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam hari yang baru. Kalian tetap menjadi sahabat di hidupku sampai kelak selalu. Sahabatku tetap semangat gapai cita-citamu. Selalu berdoa agar dalam hati kita bertemu lagi. Yeah. poliamular.